Berapa? Ya. Tahunnya saja. Wafatnya 700 berapa? 24. Ya, Sahib Palangsua Azrak atau pun Azrak. Atau 51 kait jenisnya. Baik, kita baca kitab Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Qala su'ila Syaikhul Imam Al-Alamatul Muskinul Hafizun Nafidu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Isyaikh Atafiddin Abi Bakr Al-Ma'ruf Ibni Qayyimil Jawziyati Zadallahu Min Fadlihi. Baik, ini sebab ditulisnya kitab yang ada uwa jawab. Jawaban dari pertanyaan salah seorang kepada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, ditanya Syekh Al-Imam Al-Alama Al-Mutqin Al-Hafidh An-Nakib Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibni Syekh Taqiyuddin Abi Bakr Al-Ma'ruf Ibni Qayyimil Jawziyah Zadallahu min fadli. Qala ma taqulu sa'atul ulama a'immatuddin radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin uqtuliya bibaliyah. Beliau ditanya, apa yang engkau katakan wahai pemimpin ulama, Imam agama radhiyallahu anhum ajma'i, terhadap seorang yang diuji, dicoba dengan sebuah cobaan, dengan ujian. Ya, ini apa jawabanmu, apa bimbinganmu terhadap seseorang yang dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah ujian, dengan sebuah bala yang menimpa dirinya. Wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu. Dalam keadaan dia mengetahui, dia meyakini bahwasannya kalau dia tetap terus menerus pada keadaannya tersebut, terus menerus pada kondisinya tersebut, dia tunduk pada hawa nafsunya, dia ikuti bisikan-bisikan jiwanya, maka afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu, maka akan merusak dunia dan akhirat dia. Dunianya rusak karena dia tunduk pada hawa nafsunya, akhiratnya rusak karena dia mengikuti bisikan-bisikan jiwanya, menjauh dari ketaatan, cenderung, condong kepada kemaksiatan. Padahal qala wa qad ijtahada fi dafiha mi'an nafsihi bi kulli tariqin. Dan sungguh orang tersebut, orang yang mendapatkan ujian tadi, orang yang mendapatkan bala itu, dia sudah bersungguh-sungguh, dia sudah berijtihad untuk melawannya, untuk menolaknya dari dirinya sendiri. Menolak ujian tadi, hawa nafsu yang menyelimuti dia dengan segala cara, ya, dengan segala cara, dengan berbagai usaha dia lakukan. Dia sadar, ya, dia sadar sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hawa nafsunya, ya, dan dia berusaha mengalahkan hawa nafsunya tersebut. Ya. Dia berusaha untuk melepaskan dirinya dari jerat-jerat hawa nafsu tadi. Akan tetapi, fama yazdadu illa tawakkudan wa syiddatan. Usahanya dia, ijtihadnya dia untuk melepaskan dirinya dari jerat-jerat nafsu tadi tidaklah menambah pada dirinya kecuali semakin berkobar-kobar, ya, hawa nafsunya itu semakin menyala-nyala, ya, semakin kuat menguasai dirinya. Qala famaqilatu fi tafiha, maka dia mencari obat, ya, dia mencari jalan keluar, bertanya kepada alim, bertanya kepada orang yang berilmu, ya. Maka bagaimanakah cara untuk menolaknya? Qala matariqu ila kasfiha, dan apakah jalan, bagaimanakah caranya untuk menyingkap bala tersebut sehingga dia lepas daripada ujian tadi. Baik, di pahami ya, seorang yang sedang diuji dengan hawa nafsunya, dia bersungguh-sungguh berusaha untuk berlepas diri, menyelamatkan dirinya dari cengkeraman hawa nafsu itu. Tetapi setiap kali dia berusaha terjatuh lagi, setiap kali bersungguh-sungguh keluar dari jerat-jerat itu terjatuh lagi, ya. Bertambah kuat, bertambah berkobar-kobar, menyala-nyala pada dirinya, ya. Dia sadar kalau dia terus-menerus pada kondisi tersebut tidak bisa lepas dari jerat-jerat itu, akan rusak dunia dan akhirat dia. Qala farahimallahu man a'ana muftalan, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seseorang yang memberi pertolongan kepada orang yang sedang mendapatkan ujian. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hamba-hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya, ya. Baik, ini hadis yang agung, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan Imam Muslim, ya. Di antara bentuk pertolongan itu bukan ngasih lauk, ya, ngasih harta saja, ya, tetapi menolong seorang dari kesulitan agama dia, ya. Tidak tahu suatu permasalahan, dibantu, ya, diberitahu, ya, tidak memahami satu masalah, ya, dibantu memahami permasalahan tersebut, ya. Lebih-lebih mengajari orang yang sama sekali tidak tahu, orang yang bodoh, ya, tidak tahu sama sekali, dia bantu, dia ajari, ya, dia tunjukkan inilah jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah jalan keselamatan, ya. Maka tentu itu adalah sebesar-besar pertolongan seorang hamba kepada saudaranya. Taqallah tuna majurin rahimakumullah, berikanlah fatwa kepada kami, maka engkau akan mendapatkan pahala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati engkau. Baik, ini soalnya. Qala maka kata syaikhu rahimahullahu ta'ala, kemudian Syaikh Ibnu Qayyim al-Jauziyah Muhammad ibn Abi Bakar. Beliau mengatakan, alhamdulillahi amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, baik, diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai pembicaranya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala faqad thabata fi sahih al-Bukhari. Baik. Maka beliau pertama kembali kepada dalil, kembali kepada dalil bimbingan syariat. Beliau menyatakan, maka sungguh telah tetap di dalam sahih Al-Bukhari. Baik, Al-Bukhari Muhammad ibni Muhammad bin Ismail bin, siapa bapaknya Ismail? Bin Ibrahim, ya, bin Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari, ya. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari, ya. Baik, ulida sana arba watis'in wa mi'ah. Ulida sana arba watis'in wa mi'ah. Ulida sana arba watis'in wa mi'ah. Watuhfiya sana sita wa khamsin wa mi'atain. Watuhfiya sana sita wa khamsin wa mi'atain. 194 wafat pada tahun 256 Hijriah. Al-Bukhari. Baik, dari negeri Bukhara. Qala min hadits Abi Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Safar Ad-Dausi. Abdurrahman ibn Safar Ad-Dausi al-Khilaf. Sebutkan banyak. Yang paling roji namanya adalah Abdurrahman ibn Safar Ad-Dausi dari kabilah Daus di negeri Yaman. Beliau masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaibar. Masuk Islam pada waktu terjadinya perang Khaibar, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abil Bar, aslama ala Khaibar sana asabiah, sana asabiah syahri al-Muharram. Perang Khaibar terjadi pada tahun 7 pada bulan Al-Muharram. Baik, minbab asai bisai ilkar, ya. Nama bulan dalam Arab itu tidak ada Muharram, ya. Adanya ada alnya, Al-Muharram, ya. Maka nama bulan itu bukan Muharram, ya. Bukan bulan Muharram, bulan Al-Muharram, ya, dengan alif lam, dengan ta'rif, ya. Baik, perang Khaibar terjadi pada Sabi'ah fi Syahri Al-Muharram. Baik, wa hajara fi awali sana as-Sabi'ah. Kemudian beliau pun hijrah di awal tahun 7 Hijriah tersebut. Wa umruhu 28. Wa umruhu 28. Dan umurnya pada waktu 28 tahun, ya. Masih seorang pemuda, ya. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim, ya. Diasuh oleh ibunya. Baik. Kemudian sebab disebut dinamai dengan Abu Hurairah, ya, karena beliau sangat sangat senang dengan kucing, ya, kitab, ya. Dan ada satu ekor kucing kecil, ya, Hirrah, yang senantiasa ikut pada dia, dikasih makan, kasih minum, ya, diajak terus. Maka suatu saat beliau dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan ya Aba Hir, ya, Aba Hurairah, ya. Maka dengan itu beliau dikenal, ya, Abu Hurairah. Baik. Dan beliau adalah Hufadz al-Islam, sahabat yang paling banyak menghafal, meriwayatkan al-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah hadisnya yang diriwayatkan oleh beliau adalah 4374 hadis yang meriwayatkan dari beliau lebih dari 800 orang dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Baik, ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, yang menyeru, yang mengajak Islam kepada Abu Hurairah adalah Tufail ibn Amr ad-Dausi. Tufail ibn Amr ad-Dausi. Baik, yang menyeru kabilah Daus untuk masuk Islam. Maka Abu Hurairah segera menerima, menyambut ajakan tersebut. Baik, qala rahimahullah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu ta'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan obatnya. Baik, maka orang yang diuji tadi, orang yang dalam ujian dan uji cobaan yang bertanya tadi, ya, keadaannya seperti orang yang sedang sakit, ya, ditimpa penyakit, ya, penyakit batin, ya, dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka pertama beliau beri kabar gembira, ya, untuk dalam rangka menggugah semangat dia, ya. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan obatnya. Taqala fi sahih Muslim, dan dalam riwayat Muslim Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi, ya. Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi. Baik, ulita sana Sita wa mi'atain Watu fiya sana Ihda wa sittin Wa mi'atain Watu fiya sana Ihda wa sittin Wa mi'atain. Lahir pada tahun 206 dan wafat pada tahun 261 Hijriah. Murid daripada Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Qala min hadithi Jabir bin Abdillah Al-Ansari Sahabi Al-Jalil radhiyallahu ta'ala anhu tuwfiya sana 78 Tuhufiyah sana Taman wasabi'in. wafat pada tahun 78 Hijriah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli da'in dawa'un fa in usiba dawa'u da'i bara'a bi idznillah. Setiap penyakit ada obatnya, maka jika obatnya penyakit itu tepat, ya, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala fi musnadil Imam Ahmad, dan di dalam musnad Imam Ahmad Abu Abdillah Ahmad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala, ulida sana arba wasitin wa mi'ah, arba wasitin wa mi'ah, wa tuwfiya sana ihda wa arba'in wa mi'atain, lahir pada tahun 164, lahir pada tahun 164 dan wafat pada tahun 241. Imam Ahlu Sunnah. Qala min hadithi Usamah ibn Syarif As-Sa'labi Al-Kufi, qala min Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah lam yanzil da'an illa anzala lahu shifa'an, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuknya obat. Mengetahui obatnya orang-orang yang mengetahuinya, dan tidak mengetahui obatnya orang-orang yang tidak mengetahuinya. Qala fi lafdin, dan di dalam lafaz yang lain, qala innallaha lam yadha da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawaan illa da'an wahidan, faqalu ya Rasulullah ma huwa, qala al-haram. Wa fi lafdin illa sama, illa as-sam, yakni al-maut. Dalam lafaz disebutkan bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala meletakkan obatnya. Kecuali satu penyakit. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah penyakit itu?" Al-haram, yakni ketuaan. Penyakit tua. Qala Tirmidzi, hadza haditsun sahihun. Baik. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa fi majmu'i hadhil alfaz, dari lafaz-lafaz yang banyak tadi, ya, berbagai lafaz yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang intinya bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya, ya. Nah, di dalam bab Ibnu Hajar menyebutkan lafaz-lafaz yang lain, ya, yang tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini, ya. Qala wa fi majmu'i hadhil alfaz ma yu'rafu minhul murad bil inzal fi hadithil bab, ya. Maka dengan terkumpulnya lafaz-lafaz ini diketahui darinya apa yang dimaksud dengan al-inzal, diturunkan, ya, dalam hadis bab ini. Dalam bab Imam Bukhari menyebutkan bab tentang ma anzala da'an illa wa anzala dawa'an. Qala wa huwa, apa yang dimaksud inzal, inzalu sifa, inzalu dawa, wa huwa inzalu ilmi dhalika ala lisanil malak lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan, ya. Yaitu Allah turunkan ilmu tentang obat itu, ya. Ilmu tentang obat penyakit tersebut melalui lisannya malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala au ukhbir bil inzal anit takdir, atau ditakbirkan inzal, ya, itu untuk mengungkapkan tentang takdir, ya, yakni pasti Allah mentakdirkan obat, ya, pada penyakit tersebut, ya. Ini dari kumpulan lafaz-lafaz hadis tersebut. Qala wa fi hadits Jabir minha al-isharatu ila anna shifaa'a mutawaqqifun 'ala al-isabati bi idznillah. Kemudian dari riwayat Jabir bin Abdillah, riwayat Imam Muslim, likul lidain dawaun fa in usiba dawa'ud bara'a bi idznillah, ya. Maka padanya terdapat isyarat bahwasannya kesembuhan obat itu tergantung terhadap ketepatan obat tersebut dengan penyakitnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika pas, ya, ketika tepat waktunya, kadarnya, ya, cara mengobatinya, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti orang yang sakitnya sama, obatnya sama, ya, kemudian sembuh gitu, ya. Walaupun sakitnya sama, obatnya mereknya juga sama, ya. Tidak mesti satunya sembuh, satunya tidak sembuh, ya. Kenapa? Qala wa dzalika anna dawa qad yasulu ma'hu mujawazatul qad fil kaifiyati wal qawil kamiyati fala yanja, ya. Yang demikian itu, ya, kesembuhan itu tergantung dengan isobah dan izin Allah Subhanahu wa taala, adalah karena obat itu terkadang terjadi padanya mujawazah, ya, kelebihan pada batasan-batasannya, batasan kaifiyahnya, ya, cara pengobatannya, kamiyahnya, batasan dosisnya, ya. Satu orang dengan yang lain tidak sama dosisnya, ya. Maka fala yanja, karena perbedaan tersebut tidak akan berhasil, tidak akan sembuh penyakit yang sama tadi dengan obat yang sama. Qala rubbama hadatha da'an akhrokator, bahkan terkadang obat tersebut menyebabkan terjadinya penyakit yang lain, ya. Ada efek sampingnya, ya. Ada efek samping dari obat tersebut. Ini berdasarkan dari hadis Jabir, lafaz hadis Jabir riwayat Imam Muslim. Baik, qala al-Hafidz wa fi hadits Ibnu Mas'udin al-isharatu ila anna ba'dal adwiyati la ya'lamuha kullu ahadin. Dari riwayat Ibnu Mas'ud, ya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, ya, itu terdapat isyarat bahwasannya sebagian daripada obat-obat itu tidak diketahui oleh setiap orang, ya. Tidak semua orang mengetahui obat tersebut, ya. Baik, perhatikan, ya. Tidak semua obat itu diketahui oleh setiap orang. Wa fiha kulluha isbatul asbab wa anna dzalika la yunafi at-tawakkul 'ala Allah. Dan pada hadis-hadis tersebut juga terdapat seluruhnya penetapan tentang sebab-sebab, yakni seseorang berusaha mengambil sebab, mengambil usaha untuk mendapatkan tujuannya, ya. Orang yang sakit berusaha untuk sembuh dengan obat, ya. Baik, Wa anna dzalika la yunafi at-tawakkul 'ala Allah liman taqadda annaha bi'idznillah wa bi taqdirihi. Dan yang demikian itu orang yang berusaha mengambil sebab-sebab bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu tidak menafikan tawakal, ya. Tawakal itu bukan dia sungguh sudah menunggu saja, ya. Saya tawakal kepada Allah, ya. Kalau Allah takdirkan, ya pasti datang gitu. Enggak, ya. Qala inna la tanja bi dawatiha bal bima qadarallahu ta'ala fiha. Demikian pula riwayat dari Jabir tadi juga memberikan faedah bahwasanya obat itu bukan dengan sendirinya memberi kesembuhan, ya. Bukan obat itu sendiri yang menyembuhkan penyakit itu. Bal bima qadarallahu ta'ala fiha, bahkan karena sebab takdir Allah Subhanahu wa ta'ala pada obat tersebut, ya. Qala wa inna dawa qad yanqalibu da'an idza qadarallahu dzalik, ya. Bahkan sebagian daripada obat yang dikonsumsi oleh orang yang sakit itu bisa menjadi penyakit, ya, jika Allah menghendakinya. Wa ilaihi isharatu biqaulihi fi hadits Jabir bi idznillah, ya. Maka ini diisyaratkan oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Jabir bi idznillah, ya. Bara'a bi idznillah, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan obat itu sendiri yang menyembuhkan, ya. Bukan zat obat itu yang menyembuhkan penyakit, ya. Qala kama daru dzalika kullihi ala taqdirillah wa iradatihi, maka porosnya seluruhnya itu adalah pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Qala wa tadawi la yunafi at-tawakkul kama la yunafihi dzul ju' wal 'atas bil akli wasyurbi, ya. Maka seorang yang berusaha menyembuhkan penyakit dia, ya, dengan mencari obat, ya, berusaha untuk menyembuhkan penyakit dia tidak menafikan tawakal, ya, sebagaimana seseorang yang mencegah lapar dari dirinya, haus dari dirinya dengan usaha, yakni makan dan minum supaya tidak lapar, tidak haus. Qala kadzalika tajannusul muhlikat wa du'a bitalabil afiyah wa dafil madar wa ghairi dzalik. Maka masuk dalam bab ini juga adalah seseorang yang menjauhi perkara-perkara yang membinasakan. Ya. Ada kereta api, dia berjalan di rel, maka dia pergi, minggir. Ya. Maka demikian ini, dia menjauhi perkara-perkara yang membinasakan dia. Yang itu bukan menafikan tawakal. Tidak, dia tawakal saja. Nanti kalau tidak mati, ya tidak mati, gitu ya. Tidak, ya. Ya pergi dia dari jalan kereta. Ya. Demikian pula seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minta kesehatan, ya, afiyah pada jasad dan rohani dia, ya. Minta sehat pada lahir dan batin dia, ya. Demikian pula berdoa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kejelekan dari dia, ya. Maka demikian itu usaha, ya. Bentuk daripada usaha seseorang agar dia terhindar atau mendapatkan kebaikan, terhindar dari kejelekan, mendapatkan kebaikan pada dunia dan agama dia. Ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Nasallallahu ala taufiq lil jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Thank you.